بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarhu Ushuli Sunnah yang ditulis oleh Syekh Al-Mujahid Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu taala. Sampai kita pada pembahasan yang menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Kita telah menjelaskan dan membacakan sebahagian dari kalam Syekh Hafizahullah dalam permasalahan ini, yang mana kesimpulan dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran, bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya. Darinya lah Al-Quran itu berawal dan suatu saat Al-Quran itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga kita telah menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu merupakan sifat kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dari sini maka tidak layak untuk kemudian dikatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, karena Al-Quran itu adalah termasuk dari sifat Allah, ya, yaitu sifat kalam. Paham ya? Dan suatu saat nanti Al-Quran itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran bukanlah makhluk. Ya, karena segala sesuatu yang termasuk dari bagian Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sifat Allah dan bukan makhluk. Ya. Dan segala sesuatu yang bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti makhluk. Ya, ini kaidah yang baku. Baik. Nah. Dan juga kita telah menjelaskan bahwa ada beberapa sekte yang menyempal di dalam mauqif mereka terhadap Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Namun mereka tawakuf. Ya, tidak melanjutkan penjelasan setelahnya. Tidak mengatakan Al-Quran itu makhlukah ataukah bukan makhluk. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala memvonis mereka sama seperti dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Difahami ya? Dan ini ya, muncul di zaman Al-Imam Ahmad. Ya, yang disebut dengan sekte waqifiyah. Sekte yang tawakuf. Yang tidak mau menetapkan Al-Quran itu makhluk ataukah tidak. Ya, Al-Imam Ahmad dengan sangat tegas dan keras membantah sekte ini. Dan menggolongkan mereka sama seperti kelompok Mu'tazilah Jahmiyah. Yang terang-terangan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Baik. Sebagian mereka pula ada yang meyakini bahwasannya Al-Quran itu kalamullah. Ya. Atau mereka menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun mereka tidak mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah hikayatun an kalamillah. Adalah hikayat dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Iya. Jadi bukan kalamullah. Al-Quran yang kita baca menurut mereka ini, ya, adalah sebuah hikayat, ya, ungkapan, ya, dari kalamullah. Nah, dan kita sudah jelaskan, ya, makna dari hikayat itu. Hikayat itu, ya, sebuah penjelasan, ya, dari seseorang terhadap makna yang dia tangkap, terhadap sebuah makna yang dia tangkap. Nah, jadi itu hikayat. Sehingga dari sini mereka menetapkan adanya kalamun nafsiyah, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kita akan jelaskan apa kalamun nafsiyah itu. Ya. Yang intinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak berbicara. Namun anehnya, mereka dengan terang-terangan menetapkan bahwasannya Allah itu memiliki sifat kalam. Ya. Tapi dari konsekuensi ucapan-ucapan mereka yang lainnya, seperti kayak tadi kita jelaskan, adanya kalamun nafsiyah bagi Allah, Allah berbicara, ya, namun tidak terdengar suaranya, ya, dan tidak terdiri dari huruf-huruf. Ya, ini sama saja seperti sesuatu yang tidak bisa berbicara. Iya kan? Nah, orang yang berbicara atau sesuatu yang bisa berbicara tentunya akan terdengar suaranya. Nah, dan ucapan dia atau ungkapan dia, ya, pembicaraan dia pasti akan tersusun dari huruf-huruf. Iya. Tapi mereka ini menetapkan bahwa Allah berbicara namun tidak bisa didengar suaranya. Nah, dan pembicaraan Allah itu tidak terdiri dari huruf-huruf. Iya. Tapi pembicaraan Allah itu adalah kalamun nafsiyah. Ya, kalau mungkin diartikan, ya, secara bahasa Indonesia, bahasa hati. Nah, ya, jadi kalamun nafsiyah itu maknanya adalah bahasa hati. Ya, jadi ketika Malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah, Malaikat Jibril tidak mendengar, ya, suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tiba-tiba saja sebuah makna muncul, ya, di benak Malaikat Jibril, yang kemudian Malaikat Jibril tersebut apa? Menyampaikan sesuai dengan apa yang beliau fahami dari makna tersebut kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Yaitu yang disebut hikayah. Difahami, ya? Paham? Baik, jadi hikayat itu menceritakan atau menjabarkan sesuatu yang kita fahami. Iya, dari sebuah peristiwa atau ungkapan seseorang. Nah, sehingga pada dasarnya hikayat ini adalah ungkapan dari orang yang berbicara itu. Ya, bukan apa? Sesuatu yang dia nukilkan. Ya, bukan dari sesuatu yang dia nukilkan. Nah, bisa jadi yang dia nukilkan itu atau orang yang dia dengar ucapannya itu mengatakan B misal. Ya. Namun karena lawan bicaranya, ya, tidak memahami kalau dia hanya mengatakan B, sehingga dia mengatakan A, C, D, E, F, G. Tujuannya apa? Untuk memudahkan orang yang mendengarkan, ya, tersebut memahami ucapannya. Nah, itu yang disebut hikayat. Paham, ya? Jadi dia menjelaskan sesuai dengan apa yang dia paham. Baik. Paham, ya? Nah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, ya. Nanti kita akan kembali menjelaskan terkait hikayat dan kalamun nafsiyah. Insyaallah ta'ala. Qala Syekh hafizahullah, "Fal Qur'an was sunnah yadullani 'ala anna al Qur'an kalamullah takallama bihi subhanahu wa ta'ala." Al-Qur'an dan As-Sunnah keduanya menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan Allah berbicara dengan Al-Qur'an. Auhahu ila Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan Al-Qur'an tersebut kepada Jibril. Ya, ini prinsip Ahlus Sunnah. Bahwa Al-Qur'an itu bukan hikayat, tapi memang betul-betul kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita baca itulah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kali pertama Allah menurunkan Al-Qur'an tersebut di Lauhul Mahfud. Iya. Difaham ya? Naam. Barakallahu fikum. Baik. Jadi perlu antum ketahui bahwasanya Al-Qur'an ini pertama kali turun bukan langsung ke malaikat Jibril. Iya. Tapi Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan di Lauhul Mahfuz. Ya, di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian setelah takdir Allah Subhanahu wa taala datang, ya, bahwa Al-Qur'an waktunya turun pada saat itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar, barulah Al-Qur'an itu turun satu persatu. Ya, dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril alaihi salam. Difaham ya? Nah, mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahwa Al-Qur'an ini ada ya. Itu baru ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan langsung kepada malaikat Jibril. Enggak. Iya. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an di dalam Lauhul Mahfuz. Difahami ya? Nanti ketika waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kemudian Al-Qur'an itu turun kepada malaikat Jibril pertama kali, yaitu pada malam Lailatul Qadar, barulah pada saat itu Al-Qur'an tersebut turun kepada apa? Malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Difahami ya? Baik, barakallahu fikum. Wa Jibrilu ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril kemudian menyampaikan Al-Qur'an tersebut kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu yatakallamu mata syaa wa idza syaa, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan Allah kehendaki dan apa saja yang Allah kehendaki. Wa kalamuhu alladhi la tafnihi al-bihar, dan firman Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk dicatat. Iya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mensifatkan qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah kalau sekiranya lautan itu sebagai tinta untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan habis lautan tersebut sebelum seluruh kalimat-kalimat Allah itu tertulis, walaupun kami mendatangkan laut yang semisal untuk kedua kalinya. Ya, jadi banyak sekali ya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sehingga saking banyaknya laut pun tidak mampu untuk kemudian menulis. Ya, apabila air laut tadi dijadikan tinta untuk menulis seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, ya, itu tidak akan bisa. Akan habis. Kemudian didatangkan lagi, akan habis, ya. Famin kalamihi al-kutub al-munazzalah li islahil bashar, dan di antara firman Allah yaitu kitab-kitab yang diturunkan untuk memperbaiki kondisi manusia, wali hidayatihim, dan untuk memberikan petunjuk kepada mereka, wali inqadhihim minad dalal, serta menyelamatkan mereka dari kesesatan, walil maqasid wal ghayat al hakimah allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk tujuan-tujuan yang hakim, yaitu yang bijaksana, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadza min rahmatihi wa hikmah min hikmatihi. Ini semua menunjukkan akan kasih sayang Allah dan juga hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia tanpa perlu menurunkan Al-Qur'an atau kitab-kitab. Ya, bisa saja. Allah langsung mengatakan kun, terjadi. Ya, namun dikarenakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang itu semua ya hanya diketahui oleh Allah semata, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan diturunkannya kitab-kitab tersebut sebagai apa? Pedoman bagi umat manusia. Nah, sama seperti diutusnya para rasul, ya. Kemudian diperlihatkannya berbagai mukjizat. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha mampu ya untuk kemudian menjadikan seluruh hambanya beriman. Iya. Enggak ada yang susah bagi Allah. Tapi karena ada hikmah besar yang tersembunyi yang kita tidak ketahui, maka Allah menetapkan ya kebalikan dari itu. Wa min muqtadayat rububiyyatihi an yuhya ila rusul wa yunazzila ilaihimul kutub. Di antara konsekuensi dari atau akan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan atau memberikan wahyu kepada para rasul dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Litasluha biha hayatuhum, ya, agar kehidupan mereka menjadi baik, yaitu kehidupan umat manusia. Wa tastaqima 'alaiha hayatuhum, serta menjadi istiqomah, ya, seimbang hidup manusia. Wa yata'ahhaluna bi wahyi hadhil kutub, serta mereka dapat beribadah dengan wahyu yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Wal 'amal biha, ya, mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Wabi muqtadaha lidukhulil jannah, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi yang terdapat di dalamnya lidukhulil jannah, dengan tujuan agar dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wa mardati rabbil alamin, serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalafaha wa anadaha taqumu alaihi al-hujjah, maka barang siapa yang menyelisihi kitab tersebut atau bahkan menentang kitab tadi, tegak atasnya hujjah. Wa yastahiqqu jazaa'al kafirin wal mutakabbirin, dan berhak bagi dia untuk mendapatkan balasan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang sombong. Ya, dikarenakan orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang lainnya dengan penyelisihan yang sangat besar dan parah, dan juga orang yang menentang, ya, kitab tersebut, maka mereka adalah golongan orang-orang kafir lagi sombong. Mereka berhak mendapatkan balasan, ya, yaitu apa? Wa huwal khulud finnar kama tahaddatsa Allahu an dzalik, yaitu balasan berupa kekekalan di dalam neraka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal tersebut di dalam firman-Nya. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Ahmad, wal Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Kemudian dikomentari oleh Syekh Rabi, Allahu takallama bihi subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Qur'an. Wal kutub al-munazzalah kalamullahi, dan kitab-kitab yang diturunkan, apakah itu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, atau bahkan Al-Qur'an, ya, atau kitab-kitab yang lainnya, itu semua adalah kalamullah. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala bila syak, ya, tanpa ada keraguan di dalamnya. Nah, auhaha ila ibadihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kitab tersebut kepada hamba-hambanya yang terpilih dari kalangan para rasul. Wa kallama Musa taklima, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengajak berbicara Musa. Iya, sebagaimana kisah yang sangat masyhur, ya, di penjelasan yang telah kita sebutkan di awal-awal, ya, terkait bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, ya, ketika beliau pertama kali diangkat menjadi rasul. Naam. Ya, beliau melihat ada cahaya, ya, kemudian beliau mendekati cahaya tersebut, ya, ternyata ketika mencapai puncak gunung, maka terdengarlah, ya, sebuah suara yang mengatakan bahwa aku adalah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ketika Miqat, ya, selama 40 hari, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi di Gunung Tursina, ya, selama 40 hari meninggalkan kaumnya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, sampai Allah menurunkan kitab Taurat pada saat itu, ya. Dan kalau tidak salah, di situ pula Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diperlihatkan zat-Nya, ya. Dan Nabi Musa tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi Musa adalah Nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, ya, tanpa perantara. Sehingga beliau alaihissalam mendapat julukan Kalimullah, ya, yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Barakallahu fikum. Iya. Wa kallama Muhammadan Lailatul Isra alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada malam Isra. Ya, Allah di Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya, di peristiwa yang masyhur yaitu peristiwa Isra Mi'raj ketika telah diisrakan ya dari Mekah ke mana? Baitul Maqdis, Palestina, kemudian setelah itu dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha. Ya, sampai di sebuah tempat yang tidak pernah dicapai oleh seorang makhluk pun. Bahkan malaikat Jibril tidak mampu mencapai tempat tersebut. Ya, tidak ada satupun makhluk yang mencapai tempat tersebut. Ya, sungguh sangat dekat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya, sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam saking tingginya beliau sampai bisa mendengarkan goresan pena takdir ya yang tergores. Nah, pada saat itu. Nah, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Di antaranya apa? Syariat salat. Nah. Ya, yang diperbincangkan antara Allah dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah syariat salat. Ya, pertama 50 kali sehari semalam. Turun ketemu Nabi Musa. Ya, ini terlalu berat. Akhirnya disuruh menghadap lagi, minta keringanan, dikurangi menjadi 40. Turun lagi sampai demikian, ya, terakhir menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, barakallahu fikum. Ya, saking dekatnya, ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dengan Allah pada saat itu sampai-sampai ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa pada saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah melihat Allah zatnya. Ya. Ini alal qaul menurut satu pendapat. Ya, jadi di malam Isra kata sebagian pendapat ulama atau satu pendapat ulama bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sudah melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya, namun ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Ya. Adapun pendapat yang rajih adalah ketika itu Nabi kita Muhammad belum melihat Allah. Ya, karena pada saat itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita rabbak?" Ya, apakah engkau melihat Rabbmu pada saat itu? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Nurun anna arahu." Ya, yang aku lihat itu cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jadi pada saat itu Nabi kita hanya melihat cahaya. Ya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana di penjelasan kita sebelumnya ya terkait masalah hadis hijabuhun nur, ya, hijabnya Allah itu cahaya. Ya, yang kalau sekiranya hijab itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi albasaru. Niscaya keagungan ya cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar semua makhluk yang Allah lihat. Nah, jadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat pada saat itu adalah nur, cahaya. Ya. Hijab. Ya, yang membatasi antara apa? Dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Difahami ya? Nah. Wa yunadi yaumal qiyamah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memanggil pada hari kiamat, aina syuraka'iyya, di mana sekutu-sekutuku yang kalian jadikan sekutu untukku di selama di dunia. Wa idnada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Kemudian Syekh menjelaskan, an-nida la yakunu illa bi harfin wa sautin yaliqu billah. Dan yang namanya an-nida ya dalam bahasa Arab itu tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak tersusun dari huruf dan suara. Ya, sesuatu itu tidak dikatakan nida memanggil ya kalau tidak ada suara dan huruf. Ya. Paham? Nah, sehingga dari konteks bahasa saja kita sudah dapat apa menetapkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifatul kalam. ya sifat berbicara. Dan Allah berbicara ya terdiri dari suara dan huruf, bisa didengar, bisa difahami, ya tidak seperti anggapan orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya yang menetapkan kalamun nafsiyah, ya kalau kita mungkin bahasanya bahasa hati gitu, ya mereka menetapkan bahasa hati bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqul, ya amma yaqulun, maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang mereka ucapkan. Nah, namun perlu diingat bahwa suara Allah itu tidak sama dengan suara makhluknya. Ya, tidak ada satupun ya yang mirip dari kalangan makhluk dengan suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai antum berpikir Allah itu memiliki suara sama dengan suara manusia. Ya, ada yang serak-serak basah, ada yang begini. Lah, tidak seperti itu. Ya. Baik. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Para rasul yang pernah mendengarkan suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Makanya dikatakan di sini yaliku billah. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara ya terdiri dari huruf dan suara, yaliku billah, yang sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak mirip dengan makhluk. Dipahami ya? Nah, kalau makhluk kan ada yang serak-serak basah, ada yang cempreng ya, ada yang maco, ada yang ini. Nah, adapun Allah tidak seperti itu. Tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang mirip suaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yushbihu sautun wala hurufun wala kalamul makhlukin. Ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suaranya, huruf-hurufnya, ya, itu bahkan apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada satupun yang sama dengan makhluknya. Ya. Buktinya Al-Quran. Ya. Taib. Al-Quran ini tidak pernah ya memiliki kesamaan dengan ucapan makhluk. Ya, bahkan para pembesar Quraisy pada saat itu mengakui akan hal itu, bahwa mereka belum pernah mendengar ucapan yang seperti ini. Ya. Di zaman dulu, ya. Zaman jahiliyah itu terkenal dengan bahasa Arab yang fushah. Ya, yang fasih. Nah, namun ketika mereka mendengarkan kalamullah dibacakan, mereka merasa takjub. Ya, karena apa? Kandungan sastranya yang sangat tinggi. Ya, yang tidak pernah mereka dengarkan kandungan sastra tersebut pada syair-syair yang mereka hafalkan, yang mereka ketahui. Ya, sungguh sangat luar biasa. Nah, para pujangga tidak ada yang mampu, yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat semisal dengan Al-Qur'an. Nah, sehingga tidak ada samanya. Ya, kalau kita mungkin membaca Al-Quran merasa biasa-biasa saja. Ya, karena kita tidak paham ya bahasa Arab. Kalaupun paham, kita tidak terlalu mendetail, mendalam ya di dalam menguasai sastra Arab. Tapi kalau mereka yang paham betul tentang sastra Arab itu merasa takjub. Ya. Merasa sangat terkesima dengan bahasa-bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, buktinya kaum Quraisy. Ya. Sampai ketika dibacakan Al-Quran tersebut, nah, mereka seolah-olah seperti tersihir katanya. Ya. Sampai pada tingkatan menangis. Padahal pada saat itu mereka masih musyrik. Ya. Ada yang bergetar hatinya. Ya, bahkan pernah Nabi alaihi salatu wasalam salat di Mekah, di sisi Ka'bah, kemudian beliau membaca surat An-Najm, ya. Atau surat yang lainnya yang di akhir surat tersebut ada perintah sujud sahwi, ya. Nah, karena mereka menghayati bacaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, dan merasa takjub dengan Al-Qur'an tanpa mereka sadari, ketika Nabi Muhammad sujud, mereka pun ikut sujud bersama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, iya, karena mereka paham tentang apa? Nilai sastra yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, pertama kali beliau masuk Islam karena kenapa? Ya, karena beliau membaca Al-Qur'an. Ya, beliau termasuk sahabat atau ahlul jahiliyah yang bisa membaca. Karena penduduk kota Mekah, ya mayoritasnya itu ummi, ya tidak mampu membaca, hanya segelintir saja. Termasuk di antara yang bisa membaca pada saat itu adalah sahabat Umar Ibnul Khattab. Ya, ketika beliau membaca surah Toha, ya Toha ma anta, taib dan seterusnya, taib, maka beliau merasa takjub. Ya, beliau mengatakan sungguh alangkah luar biasanya, alangkah indahnya ucapan ini. Nah, sehingga dengan itu yang menjadi penyebab beliau masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menentang ya orang-orang kafir Quraisy untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, satu ayat saja. Ya, tapi tidak ada satupun yang mampu dari mereka untuk membuat apa? Quran tersebut. Iya. Nah, atau yang semisal dengan Al-Qur'an. Allahu yatakallam, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wal kalam sifatu kamal. Dan berbicara itu merupakan sifat kesempurnaan. Ya, yang namanya bisa berbicara itu merupakan sifat yang sempurna. Iya kan? Kalau sama makhluk, ya ketika makhluk tadi atau kita saja manusia tidak bisa berbicara, pasti dianggap kurang. Iya kan? Ada cacat, ada aib. Ya, pada hewan pun sama. Hewan tidak bisa berbicara, ya aib. Ya, sehingga yang namanya kemampuan berbicara itu merupakan sifat kesempurnaan. Ya, dan kita memiliki kaidah, ya, di dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang sifat itu mengandung kesempurnaan, maka layak untuk kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Fal jamad la yatakallam, maka benda mati itu tidak bisa berbicara. Wal hayawanat la tatakallam, demikian pula para hewan tidak mampu berbicara, ya, berbicara maksudnya seperti manusia. Ya. Wa hiya ahattu minal basyari alladziina yatakallamuna, dan status mereka, ya, status sosial mereka itu lebih rendah, ya, dari manusia yang mampu berbicara. Jelas ya? Ya. Allahu karramal insan wa kammalah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dan menyempurnakan penciptaan mereka. Wa min kamalihi wa akmalu kamalatihi al-kalam. Dan di antara kesempurnaan manusia, bahkan termasuk dari bagian yang paling sempurna dari sifat manusia adalah kemampuan berbicara. Alladzi tamayyaza bihi 'ala sa'iril makhluqat. Yang dengan kemampuan berbicara tersebut, maka terbedakanlah manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Iya kan? Jelas. Fallahu alladzi a'tal bashar wal malaikata wal jin wal uqala. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin akal. A'tahum hadhil qudrah 'alal kalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan ini untuk kemudian mereka bisa berbicara. Wa sifatul kalam min sifatil kamal, dan sifat kemampuan berbicara itu merupakan bagian dari sifat yang sempurna. Wa huwa kamilun yahabu min kamalihi liman yasha'u min ibadihi wa makhluqatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, dan Allah memberikan kesempurnaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan makhluk-makhluknya. Fahiya sifatu kamal, dan itu merupakan sifat kesempurnaan. Al-ilmu sifatu kamal, sebagaimana ilmu, ya, ilmu ini merupakan sifat kesempurnaan. Ya, ketika orang memiliki ilmu itu sempurna dia. Ya, semakin banyak ilmunya, semakin sempurna dirinya. Nah. Al-qudrah sifatu kamal, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu itu merupakan sifat kesempurnaan pula. Ya, kita bisa berjalan, makan, minum, ya, tidur, bisa memilih, bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itu juga merupakan sifat kesempurnaan. Ya, berbeda dengan orang yang mati, enggak bisa melakukan apa-apa, ya, sudah enggak sempurna. Ya, cacat, ya. Memiliki penyakit misal, ya, yang dia tidak mampu untuk melakukan apa? Gerakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Artinya kemampuan dia itu kurang. Ini kurang sempurna. Iya. فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدره هذا تنقص الله غايه التنقص. Maka siapa saja, kata Syekh, yang meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat kalam, sifat berbicara, sifat ilmu dan sifat qudrah, kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka pada hakikatnya orang ini telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sangat parah. Dirinya saja tidak mau dikatakan bodoh. Tidak memiliki ilmu. Tidak mau dikatakan bisu padahal dia bisa berbicara. Lantas bagaimana? Dia berani mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara. Lantas bagaimana dia berani mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ilmu? Tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Ini merupakan apa? Pelecehan yang sangat parah kepada kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha besar Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Nah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Walamma qala ahadu kufari Quraisy, ketika salah seorang dari pemuka Quraisy mengatakan, yaitu Al-Walid Ibnu Al-Mughirah, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Karena sebab ucapan dia ini yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, sa'uslihi saqar. Maka orang yang mengucapkan ucapan itu akan kita masukkan ke dalam neraka saqar. Karena dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Tapi ucapan manusia. Nah, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggolongkan dia sebagai orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Nah, ini jelas menunjukkan batilnya pemahaman Al-Quran makhluk. Karena sudah ada pendahulu mereka di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah, yang mengatakan Quran ini ucapan manusia, bukan ucapan Allah. Allah tegas, jelas, gamblang mengatakan terhadap orang, yaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah yang mengucapkan ucapan ini, sa'uslihi saqar. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Dalam surat Al-Mudathir. Nah. Sebelumnya disebutkan urutannya mengapa dia mengatakan seperti itu. Allah mengatakan, innahu fakhara wa qaddar. Ketika itu dia berpikir dan menetapkan, fakutila kaifa qaddar, maka celakalah apa yang dia tetapkan, thumma kutila kaifa qaddar, kemudian celakalah apa yang dia tetapkan, thumma nadhar, kemudian dia berpikir, thumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan merengut wajahnya, thumma adbara wastakbar, kemudian setelah itu dia berpaling dan sombong, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, kemudian dia mengatakan, tidaklah Al-Qur'an ini melainkan sihir yang mempengaruhi. In hadza illa qaulul bashar, dan tidaklah Al-Qur'an ini melainkan hanya ucapan manusia saja. Lantas Allah mengancam dia, sa'uslihi saqar, maka kami akan memasukkan dia ke dalam neraka saqar. Barakallahu fikum. Ini kisahnya, ketika itu Al-Walid Ibn Al-Mughirah datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membacakan kepada dia sebuah ayat, atau beberapa ayat dari sebuah surat. Ana lupa ayat apa itu. Maka pada saat itu Al-Walid Ibn Al-Mughirah terkesima. Dengan bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Al-Walid Ibn Al-Mughirah ini termasuk orang yang faham tentang syair. Orang yang mengerti tentang sastra Arab. Jadi bukan sembarangan. Ketika beliau mendengar atau dia mendengar firman Allah dibacakan, maka dia merasa takjub. Sampai disebutkan hati dia bergetar pada saat itu. Sampai ada yang mengatakan bahwa Al-Walid Ibn Al-Mughirah telah masuk Islam. Maka Abu Jahal, yang mendengar berita tersebut, atau Abu Lahab, antara dua ini, datang menemui Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Dia mengatakan bahwa kaummu ingin mendengar, bahwa engkau masih berada di atas agama nenek moyang. Katanya, antum sudah mendatangi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh Muhammad, lantas kamu terpengaruh. Ya, kemudian Al-Walid Ibn Mughirah mengatakan, ya demi Allah, ya apa yang aku dengar itu, ya bukanlah syair sebagaimana yang kalian katakan. Saya telah mendengarkan seluruh syair-syair Arab, tapi saya tidak mendapati ya satu syair pun yang indah, ya melebihi keindahan apa yang dibaca oleh Muhammad. Sehingga tidak pantas ya kalian ya mensifati Muhammad itu sebagai orang yang pandai bersyair atau syu'ara, ya syair tidak pantas. Dan juga saya beranggapan bahwa sifat kalian, ya penjifatan kalian kepada Muhammad sebagai orang yang gila itu tidak pantas, ya, karena nggak ada orang yang gila mengucapkan ucapan seindah ini, ya karena mereka juga diantara mereka ada yang mengatakan Muhammad itu majnun, orang yang gila, ya atau kalian mengatakan bahwa Muhammad itu orang yang kesurupan jin. Nah, tidak pantas, karena tidak pernah saya mendengar orang yang kesurupan jin bisa mengeluarkan ucapan seindah ini. Ya, kemudian dia berpikir pada saat itu. Makanya dikatakan di sini innahu fakkara wa qadda. Kemudian dia berpikir. Ya. Faqutila kaifa qaddar, dan menetapkan ya, maka celakalah ya apa yang dia tetapkan. Setelah dia berpikir, kemudian dia dapat ya. Saya mendapatkan sesuatu yang cocok untuk disematkan kepada Muhammad. Nah, maka dikatakan faqutila kaifa qaddar ya. Celakalah apa yang dia tetapkan, thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah apa yang dia tetapkan, thumma nadhar. Ya, kemudian dia melihat sejenak, thumma abasa wa basar ya. Kemudian pada saat itu dia bermuka masam dan merengut wajahnya, thumma adbara wastakbar, dan berpaling dari al-haq yang sebelumnya dia telah yakin itu al-haq. Ya. Ketika dia mendengar kepada ayat-ayat Allah dibacakan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia yakin itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Namun karena ego yang ada pada dirinya, ya dia tahu kalau sampai dia beriman kepada Muhammad, maka apa? Dia akan ditinggalkan oleh kaumnya. Makanya dia berpikir apa yang cocok untuk julukan ya sematkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya di akhir disebutkan ya dia mengatakan faqala in hadza illa sihrun yu'thar ya. Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan sihir yang memberikan pengaruh. Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Ya, itu ya kesimpulan dari Al-Walid Ibnul Mughirah. Nah. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan selanjutnya. Ya. Terkait masalah Al-Qur'an ini memang agak panjang pembahasan ya. Karena mesti dijelaskan panjang lebar dan juga mesti difahami secara mendetail. Baik, Allah taala alam bisawab. Naktafi lahunak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.